Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dhul khulqin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du hadratal mukarramun para alim ulama, para sesepuh yang saya taati, hadirin wal hadirat, pengajian rutin di bulan Ramadan ini yang saya muliakan, mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada detik ini kita masih diberi taufik hidayahnya sehingga bisa mengikuti pengajian menjelang buka puasa ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salam ikraman wa ta'ziman juga terlimpahkan keharibaan beliau kekasih-kekasih Allah min awwalihim ila akhirihim khususan hadratil si hadza zaman wa a'wanihi wa sya'iri awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum. Dengan harapan semoga beliau yang kami sebut di atas benar-benar memberikan jangkungan dan doa restunya sehingga perjalanan hidup kita yang mungkin tinggal sisa-sisa ini bisa kita manfaatkan senantiasa mendapatkan taufik hidayahnya sehingga manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, Ramadan sudah hampir finish. Kita sudah melakukan puasa, ya sudah hampir selesai. Ramadan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan diciptakan untuk menjadikan manusia memiliki tujuan yang mulia. Tujuan itu adalah tujuan tertinggi bagi anak manusia. La'allakum tattaqun. Supaya manusia benar-benar bisa takwa. Takwa Allah takut kepada Allah. Padahal Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Kalau kita koreksi jiwa, hati kita, awal sampai detik ini, sudah ada perubahankah? Sudah ada tambah nilainya? Ataukah memang pancet? Tidak ada perubahan. Ini butuh introspeksi yang sangat dalam. Jangan-jangan Ramadan ini hanya lewat. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kasih sayang Allah digelar. Ampunannya Allah digelar lebar-lebar. Bahkan di malam yang tinggal beberapa hari ini, idkun minan nar, kita dibebaskan dari api neraka. Artinya yang ditakdir ahli neraka dihapus, diganti oleh Allah menjadi ahli surga. Lah ini sudah beberapa puluh hari, tinggal beberapa hari. Dalam perjalanan yang jauh ini mestinya ini sudah ada perubahan di dalam hati kita. Hati kita akan mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Hati kita senantiasa nampak rendah dan cacatnya di hadapan Tuhan. Mestinya begitu. Bahkan hati kita mudah untuk menangisi dosa. Kalau memang puasa kita benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Perasaan jiwa ini semakin hari semakin dekat dengannya. Dengan konsekuensi semakin dekatnya seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta, semakin merasa tidak berkutik, semakin hilang anania. Anania itu keaku-akuan. Hilangnya perasaan aku di dalam diri, dikenti perasaan bilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya mengandalkan diri kepada selain Gusti Allah. Itu kalau mutakin tenanan. Kalau memang takwa yang sungguh. Masa ada orang yang takwa masih mengandalkan amalnya? Ya mengandalkan yang wujud. Yang ada wujud kidam bakok. Wujud hanya Allah. Maka hati yang buta, hadirin, hati yang masih buta itu hati yang mengandalkan selain Allah di dalam jiwanya. Hati yang memandang selain Allah itu hati yang buta, budek. Karena yang tidak ada enggak wujud kok diandalkan. Lah iya, barang ora wujud kok diandalkan. Semua makhluk kan tidak wujud toh? Semua makhluk kan diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul azim. Jelas. Semua ini adalah ciptaan Gusti Allah. Diri kita pun adalah ciptaan. Artinya yang tidak wujud ora ono itu. Dan apapun yang kita perbuat, ya apa saja, termasuk saya puasa, jenengan puasa, panjenengan bisa wirid dan bisa haji, bisa sholat dan selain itu, semua dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Jadi orang yang hatinya bening itu menancap di hati yang paling dalam, sehingga hidup di dalamnya. sehingga dia senantiasa selalu merasa saya tidak mampu. Kamu pandai, saya tidak mampu. Semua bukan milikku. Sudah begitu apa belum? Ketika kita beribadah dengan tekun, itu pun aku tidak mampu. Itu pemberian Tuhanku. Aku ibadah ini digerakkan oleh Allah. Ini bukan milikku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan aku, menciptakan kita semuanya dan apa yang kita berbuat. Maka puasa itu mestinya membentuk pribadi yang tidak ego. Tidak egois. Karena mengembalikan citra manusia menjadi hamba Allah. Orang Jawa nyebut kapak-kapak nolek hamba iku kawulo urai sopopo yoga nduwe opopo. Hati kita despundi ma'asirul hadirin. Ini puasa akan habis loh ya. Nanti jangan-jangan pulang dari puasa Ramadan habis tambah takaburin nemen ini nanti. Aku sudah puasa. Saya sudah khatam Al-Quran sekian. Saya sudah mujahadah sekian. Tiap malam saya sholat. Terus perasaan akunya muncul. Aku sudah baik. Jangan-jangan mewarisi sifatnya iblis nanti hadirin hadirat. Berarti puasa kita ini tidak cocok. Maka didawukan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi ini sudah pernah dipraktekkan oleh umat-umat sebelum kita. Allah telah mewajibkan ini. Gitu tujuannya ya itu tadi. La'allakum tattaqun. Ya semoga kita ini benar-benar menjadi orang yang takwa, muttaqin. Lah muttaqin itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang takwa itu senantiasa hati-hati. Ketika dia mampu, hati-hati. Dihilangkan pengakuan. Ini miliknya Tuhanku. Aku hanya diberi. Aku hanya dititipi. Ketika jatuh, orang yang muttaqin, dia senantiasa merendah. Memang saya tidak mampu. Saya rendah ya Allah. Saya sangat rendah. Maka apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami lebih dekat kepadanya. Kita masuk ke lenjenengan itu. Lebih dekat daripada manusia. Lebih dekat daripada semuanya. Daripada urat nadi. Lebih dekat daripada urat leher. Terserah. Ini bahasa wa nahnu aqrabu. Dan kami lebih dekat. Ya tentu dekatnya Allah beda dengan dekatnya makhluk, ma'asyiral hadirin. Kalau dekatnya makhluk itu ada materi. Ini ada barang. Dibatasi oleh ruang. Dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh jarak. Itu kalau dekatnya makhluk. Allah sang pencipta tidak begitu. Berarti Allah dengan makhluk kan malah sama. Artinya bukan seperti itu. Allah mengatakan aku lebih dekat daripada urat nadinya. Ini artinya aku lebih mengetahui. Aku maha mengetahui. Sebelum ada apa-apa aku sing ngatur. Aku yang mengetahui. Aku sudah melihat. Justru semua belum tahu, Allah sudah tahu. Karena beliau, karena Allah lah sang pencipta. Ini adalah yang disebut wanahnu akrobu, au kami lebih dekat ilahi min hablil warid. Sebelum ada apa-apa, Allah maha mengatur. Allah maha mengetahui. Apapun yang akan terjadi, Allah maha mengetahui. Mengapa? Karena i'tikad orang mukmin pun harus menyadari. Karena Allah lah yang menciptakan. Ini. Hadirin yang saya muliakan. Bukan Allah dekat seperti dekatnya materi. Saya dengan jenengan, bukan. Allah sangat dekat, Allah sangat dekat, bahkan dimanapun berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah, dia Allah, beserta kita semuanya, beserta kita dimanapun kita berada. Orang yang memiliki takwa, hadirin, ketika mendengar Allah dimanapun berada bersama kita, wa huwa ma'akum, dan dia Allah beserta kita, aina ma kuntum, dimanapun berada, orang itu senantiasa hati-hati karena dia merasa Allah beserta kami. Artinya kalau Allah beserta kami berarti Allah harus menang. Yang wujud harus Allah. Yang ada harus Allah. Karena Allah beserta kami. Yang kaya harus Allah. Yang pandai harus Allah. Karena Allah beserta kami. Yang mampu dan yang kuat dan yang segala-galanya harus Allah. Karena dia sang pencipta. Karena ayat ini mengatakan dimanapun kita berada, senantiasa Allah beserta kita. Jadi orang yang benar-benar menerapkan ayat ini, diberi hidayah oleh Allah, senantiasa bersamanya, orang itu tentu hilang lebur pengakuan-pengakuan yang ada di hati. Karena bersama Allah. Ketika timbul aku baik, malu di hadapan Tuhannya. Yang baik Tuhanku Allah, aku jelek, aku dosa. Ketika timbul perasaan aku mujadahku sudah baik, malu di hadapan Tuhan. Saya mujadah justru bukan kekuatan dan kemampuanku, melainkan miliknya Allah. Pokok, orang yang senantiasa dekat dengan Allah sebagai Tuhan kita, dimanapun pasti akan hilang perasaan-perasaan pengakuan. Malu di hadapannya. Karena yang ada sang pencipta. Contoh. Misalkan kami ini budak. Budak itu tidak punya nopo-nopo, tidak punya apa-apa. Jangankan memiliki mobil. Makan saja kalau tidak diberi oleh tuannya tidak bisa. Namanya budak. Ketika budak itu dipinjemin unta. Ketika budak itu sendiri dengan nuntun unta. Mungkin masih merasa ini untaku. Yang dititipi sepeda, ini sepedaku. Kan gitu nggih? Karena dia jauh dari tuannya. Bila perlu kalau ditanya, itu sepedanya siapa, wahai si fulan? Karena jauh dari tuannya, dia mengaku sepedaku. Manusia ya begitu. Sebagai hamba Allah, ketika manusia jauh dari Tuhannya, semuanya di aku, ibadahku, sholatku, milikku, pandeku, hidupku, semua di aku. Tapi ketika hidayah turun, la'alakum tattaqun, betul-betul diwujudkan kali Gusti Allah. Hidup ada di hatinya hamba. Sehingga hamba dekat sekali dengan Allah sebagai Tuhannya. Ketika dia merasa memiliki mobil, ketika dekat dengan Allah yang maha mencipta dan maha memiliki, si hamba tidak akan pernah mengaku, ini mobil saya, ini ibadah saya, ini maaf sholat saya, ini amal saya, tidak berani. Dia mengatakan, aku tidak mampu apa-apa, bahkan kemampuanku, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak ada kemampuan dan kekuatan, melainkan itu milik Tuhanku, Allah. Ini orang yang muttaqin itu hatinya begitu, Ma'asyiral Hadirin. Karena ada dawuh, wa huwa ma'akum, aina ma kuntum, shadaqallahul azim. Ayo, ayat ini Al-Quran. Ini kita terapkan apa hanya kita baca? Padahal tiap hari kita puasa, malam sholat. Di mana hasil puasa itu ke hati kita? Apa kita malah pulang puasa setelah puasa tambah takabur? Kita hamba, hamba Ma'asyiral Hadirin. Hamba itu hanya menangis, hamba itu hanya prihatin. Hamba itu harus rendah. Nah ini maaf dilatih Ma'asyiral Hadirin. Dilatih, merasa jelek, dilatih, merasa tidak mampu. Ya inilah hakikat tauhid itu kalau kita sudah merasa tidak mampu. Yang mampu adalah Allah. Yang ada adalah Allah. Semuanya la ilaha illallah diwujudkan dalam pengeterapan. Hadirin, kita mau pulang. Pasti Izrail akan datang. Sebentar lagi perjalanan hidup kita dihadang oleh Izrail. Karena hidup itu tidak ada mundur, maju. Jadi usia kita tambah suwe, tambah maju. Ingat, dunia ada batas. Semakin maju, semakin finish. Kita tidak bisa melompat alam barzakh. Di situ dihadang oleh Izrail. Keluarkan dulu rohmu. Tinggalkan jasadmu di dunia, baru kamu bisa masuk alam barzakh. Ini yang tidak pernah diinginkan oleh manusia. Karena manusia, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Shadaqallahul azim, surat Al-Alaq. Karena manusia ini sangat, sangat zalim, sangat kufur. Sesungguhnya manusia itu sangat zalimnya, sangat kufurnya. Innal insana la yatgha. Ya sesungguhnya manusia kita ini sangat kufur, diberi kok ngaku itu kan kufur itu hadir. Lahir enggak bawa apa-apa. Nah, sekarang diberi seperti ini. Kok enggak terima kasih kepada Allah? Awas. Malah di aku, milikku. Ini manusia. Ar-ra'ahu istaghna. Karena manusia merasa sudah cukup. Mengandalkan dirinya. Tidak lillah, tidak billah. Wa huwa aishun nafsi. Jadi kalau kita hadirin wal hadirat. Hidupnya selalu memandang dirinya. Hati-hati lho nggih. Ojo nganti mandeng dirinya, dirinya akan hancur. Memandang kemampuannya, tinggal itu bukan milik kita. Nah, kalau manusia mboten memandang Allah, kok sing dipandang dirinya? itu wahua aishun nafsi. Itu makanannya nafsu itu. Wah, makanan nafsu. Jadi nafsunya manusia itu gemuk di hati kita, di dalam tubuh kita. Kalau kita ini sering ada penyakit aku. Kalau kita memandang aku sudah bagus. Nafsu kita gemuk itu hadirin hadirat. Aku sudah mujadah, tidak dinolkan, tidak dikembalikan miliknya Allah. Malah merasa. Mujadah walaupun itu baik, itu panganannya nafsu itu mujadah itu hadirin hadirat. Puasa kan mencegah hawa nafsu juga. Nah, kita puasa. Terus ngendelno puasane. Wah, ngendalkan puasa, bangga dengan puasanya. Lupa tidak mengandalkan Gusti Allah yang memberi kuat puasa. Tidak mengandalkan Allah sang pencipta yang mentakdirkan dan mengendaki kita bisa puasa. Walaupun puasa itu untuk mencegah hawa nafsu, di situ disebut wahuwa aishun nafsi. Puasanya malah gemuk no nafsu, jadi makanan nafsu, panganan nafsu. Makanya semakin banyak orang puasa, semakin setelah Idul Fitri, anarkis semakin memuncak biasanya, merasa bener-beneran itu. Diri kita terjebak di situ apa? Sudah mentas hadirin hadirat. Ini mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Al-Quran adalah diturunkan hudal linnasi. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mestinya Al-Quran menunjukkan kepada Allah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, tadarus Quran, bangga. Jaga no amal oleh mojo. Saya sudah khatam sekian. Lupa bahwa itu ditolong oleh Allah. Mestinya membaca Al-Quran dengan rendah. Tapi dengan bangga. Dengan riak merasa pamer. Al-Quran mestinya menuntun kita kepada Allah. Sebagai hudan, petunjuk. Justru Al-Quran wa huwa aishun nafsi. Al-Quran yang dibaca menjadi lahapan untuk makanannya nafsu. Makanya seperti saya. Sing bagus hanya topinya putih. Yang bagus bajunya. Yang cantik, yang ganteng adalah tubuhnya. Tapi dalamnya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalamnya sudah jauh dari Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan muncul Tuhan-Tuhan baru dalam tubuh yang lemah ini. Muncul pengakuan-pengakuan rububiyah dalam tubuh yang akan hancur ini. Maka manusia yang lemah akan merasa menjadi Tuhan. Merasa mampu. Merasa kuasa. Inilah cikal bakal kemerosotan moral di akhir zaman. Karena mungkin puasa kita tidak mampu untuk menjadikan karakter dan pribadi manusia yang muttaqin. Hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itulah, ini didawuhkan, orang yang dekat dengan Allah, dia tidak berkutik. Amalnya selalu ikhlas, karena hanya Allah. Dia tidak pernah ada kepentingan. Kalau lahir, tetap kepentingan lahir karena Allah. Kalau lahir, ya itu hanya kepada Allah semata-mata. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, didawuhkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil muslihina bainan nasi humul muqarrabuna yaumal qiyamah. al-hadis. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Tuba lil mukhlisina bainan nasi humul muqarrabuna yaumal qiyamah." Alangkah bahagianya mereka orang-orang yang mau memperbaiki umat dan masyarakat. Karena dia benar-benar ikhlas berjuang. Akhirnya hatinya ini murni karena Allah. Dan akhirnya memperjuangkan dan memperbaiki keadaan umat masyarakat. Mereka kelak adalah menjadi orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pun memiliki tanda-tanda melihat temannya sengsara itu dia tidak mau. Dia timbul kasih sayang kepada siapapun, ma'asyiral hadirin. Dia timbul rasa welas kepada yang lain. Bahkan tidak ada perasaan menjatuhkan temannya, menghujat temannya, bahkan menfitnah orang lain. Jauh orang yang dekat kepada Allah memiliki hati seperti itu. Maka tanda-tandanya orang itu mesti pejuang yang tangguh. Dia senantiasa memohonkan kepada umat masyarakat. Ya termasuk pada malam atau pada sore-sore hari ini, menjelang kita berbuka puasa, sudahkah hati kita menyadari dan memohonkan, "Ya Allah, terimalah puasanya umat masyarakat semuanya. Terimalah puasanya umat manusia, umat Islam semua." Sudah begitu apa belum? Ridailah umat manusia, sudahkah demikian? Dan orang-orang yang dekat kepada Allah mesti atau diberi oleh Allah kemampuan atau perasaan untuk memperjuangkan keadaan umat manusia seperti itu. Hadirin yang saya muliakan, Allah lebih dekat. Allah lebih dekat. Oleh karena itu, ya mari kita perhatikan. Jadi pada orang, ada orang merasa ya yatul kurbi bukdun. Jadi ono uang ahli mujadah, ahli prihatin, ahli menangis. Terus di dalam hati ada perasaan, aku ini dikasih Tuhan, aku ini wali, misalkan begitu ya. Aku ini orang yang dekat kepada Allah. Walaupun saya jenengan ini ahli ngaji, ahli puasa, ahli nangisi dosa, ahli mujadah, ahli berjuang, kalau ada perasaan, yaitu tadi, perasaan dekat kepada Allah, itu bukdun, malah jauh hadirin-hadirin. Sesungguhnya orang yang merasa dekat kepada Allah, itu jauh sekali. Itu merasa dekat, aku sudah dekat karena tiap malam aku nangisi dosa. Aku sudah dekat dengan Allah, tiap malam aku memohonkan umat masyarakat. Saya sudah dekat dengan Allah, tiap malam Allahumma ya wahidu ya ahad, seterusnya 1000 kali. Terus panjenengan banyak mendapat alamat-alamat gaib. Dapat doanya mandi, ucapannya diterima orang lain. Semua mencium tangan kita. Terus hati kita merasa saya dekat dengan Tuhan. Aku termasuk wali. Aku termasuk dikasih oleh Allah. Apa kata dawuh ini? Bukdun adoh itu hadirin-hadirat. Awas tertipu dengan perasaan. Wahuwa ma'akum aina makuntum. Orang yang dekat dengan Allah tidak butuh, tidak melihat dekat atau jauh. Yang dipandang aku ciptaan. Hanya itu cukup. Aku tidak mampu, aku tidak ada. Ini milik Allah. Nah, kalau kita merasa di dekat, merasa dekat dengan Tuhan, seperti kita suci saja, ma'asyiral hadirin. Koyok-koyok kula njenengan orang yang sangat suci, orang yang sangat baik. Jangan merasa dekat di hadapan Tuhan. Kita harus merasa masih jauh, masih jauh. Lebih-lebih kenyataannya ya pancene si adoh. Kenyataannya si jauh sungguhan kita di hadapan Tuhan. Sekali jaga no selain Allah, bukdun adoh. Terlempar dia. Sekali memandang aku pandai, aku baik, aku haji dua kali, bukdun jauh dari Tuhan. Itu hanya sekali, apalagi tiap detik. Sekali ngendel no selain Allah, padahal yang adanya Gusti Allah, padahal yang bersama kita dimanapun berada Allah sang pencipta, malah kita ngandalkan haji. Saya haji dua kali. Ngandalkan Lailatul Qadarnya, mengandalkan amalnya. Awas, bukdun jauh dari Allah sesungguhnya. Sesungguhnya jauh. Jangan sekali-kali mengandalkan selain Allah, dan jangan sekali-kali memandang dirinya. Karena yang wujud, yang kidam, bako hanya Allah. Allahu Rabbi. Nah, posisi kita bagaimana, ma'zirul kadirin yang dimuliakan oleh Allah? Posisi kelonjan tersebundi hadirin wal hadirat. Tapi syariat tetap ditegakkan. Sholat yang sungguh-sungguh. Ibadah yang sungguh-sungguh. Cinta Rasul artinya harus memakai syariat. Masa ahli moco selawat, ya Sayyidi ya Rasulullah, sholatnya kurang dipenuhi, syariatnya kurang dipenuhi. Harus dipenuhi lir Rasul bi Rasul. Tapi kalau sudah melaksanakan syariat, hati-hati. Jiwa harus dijaga. Jangan sekali-kali merasa sudah baik. Orang takwa hanya takut, hanya Allah yang dipandang. Ya jangan sekali-kali merasa sudah dikasih. Nanti budun jauh kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan, puasa sudah tinggal beberapa hari. Mari kita koreksi dengan sedalam-dalamnya mumpung ada kesempatan. Dan mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan andalkan akal kepandaian kita. Sekali-kali akal dan kepandaian itu miliknya, milik Tuhan, milik Allah. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita dan kemampuan. Sesungguhnya kekuatan kemampuan itu bukan milik kita. Jangan sekali-kali kita andalkan diri kita. Sesungguhnya diri kita ini adalah ciptaan yang diciptakan. Fafiru ilallah. Mari kita lari kembali kepada Allah. Yang ada hanya Allah. Yang diandalkan hanya Allah. Kita harus meleburkan diri. Merasa semua Allah. Itu di hati. Lahir tetap ibadah. Tetap lakukan syariat. Tetap sholat dengan baik. Karena lahir diatur oleh syariat. Hadirin, mari di akhir pengajian ini kita berdoa. Kita mujadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena didawuhkan ketika umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan berbuka puasa dengan mulut, dengan bibir yang memutih karena kelaparan dan kehausan. Ketika itulah hijab diangkat oleh Allah sehingga umatnya Rasulullah yang puasa ketika berdoa tanpa hijab, tanpa aling-aling. Itu umatnya Rasulullah yang diberi kelebihan. Berarti pada sore hari ini kita ngaji dan kita nanti mujadah. Ini tanpa hijab, tanpa aling-aling. Artinya hanya bersama Allah. Langsung di hadapan Allah. Sedangkan Nabi Musa pun bicara dengan Allah itu melalui 70.000 hijab. Tapi kali ini tidak, hadirin. Langsung di hadapan Allah. Tapi syaratnya ya itu tadi. Ojo rumongso iso. Nol itu perasaan hilangnya tidak merasa apa-apa, tidak merasa aku, karena dikembalikan kepada Allah. Jadi menghadap kepada Allah harus ada Allah, wahdahu la syarikalah, karena Allah yang esa, tiada sekutu. Mari kita turunkan perasaan itu di hati kita. Kita merasa tidak mampu, yang ada hanya Allah. Allah. Mari hadirin, mumpung ada kesempatan berdoa bersama, karena kesempatan ini tanpa hijab, tanpa aling-aling, kita berhadapan langsung dengannya. Al-Fatihah. Mari hadirin, nanti kalau membaca harus dengan hati yang penuh dosa. Kulubil mungkasiratil muta'aridati linnafakhatil ilahiyah. Merasa salah, merasa meratap, merasa kecil. Dosa di pelupuk mata, walaupun Ramadan masih belum terampuni. Karena kita tidak memandang Tuhan, karena kita masih mengandalkan selainnya. Mari mumpung ada kesempatan. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Al-Fatihah. Ya demikianlah. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mangki kepanggi setelah Sawal kita bertemu kembali. Saakhiri segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.